Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Afatul Lisan Fidha'il Kitab As-Sunnah karya Syaikh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Ya, kita masih di bab tentang masalah di antara dosa lisan adalah sumpah palsu, wal mannu bil atiyah, dan mengukit-ngukit pemberian, yang tentu semuanya keduanya dilakukan oleh lisan. Di halaman 79-80 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan salasatun, tiga jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajaknya bicara pada hari kiamat, Allah tidak akan memandanginya dengan pandangan yang khusus, wala yuzakkihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memujinya, boleh juga diterjemahkan dengan tidak akan mensucikannya, dan untuknya siksaan yang pedih. Qal qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat di atas sebanyak 3 kali. Kemudian Abu Dzar merespon dengan mengatakan khabu wa khasiru, sungguh mereka adalah orang yang menyesal dan orang yang merugi. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 jenis orang tersebut. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan izarnya, kainnya atau sarungnya, laki-laki yang menjulurkan kainnya atau sarungnya sehingga melebihi mata kaki. Kemudian al-mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan ini tentu dosa lisan. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya ini tentu juga kejahatan lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab tahrim isbalil izar, bab haramnya isbal. Maka di sini kita jumpai pendapat An-Nawawi rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasanya isbalul izar, menjulurkan kain bagi laki-laki sehingga berada di bawah mata kaki, hukumnya haram. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan meskipun namun menghilangkan keberkahan. Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan bersumpah dalam jual beli. Dan hadis ini berbeda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya adalah secara khusus berkenaan dengan sumpah palsu, dan orang yang melariskan barang dagangannya, yang berupaya agar barang dagangannya laris dengan sumpah yang dusta, dia katakan demi Allah atau kalimat semacam itu, tadi sudah ada yang nawar sekian, itu pun tidak saya berikan, ternyata tidak ada. Atau dia katakan demi Allah tadi ini sudah laku dengan harga sekian, padahal sama sekali belum laku. Ini sumpah, sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Adapun hadis yang kedua ini, maka melarang sumpah secara mutlak. Sumpah secara mutlak, baik palsu ataupun benar. Maka meskipun sumpah itu adalah sumpah yang benar sesuai dengan kenyataan, dia mengatakan demi Allah barang ini tadi sudah laku dengan harga sekian dan memang itu keadaannya dan realitanya, ini tetap tercela. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu menghilangkan keberkahan hasil, keberkahan dari hasil uang yang didapatkan dari jual beli semacam itu. Ya, maka Nabi tidak mensyaratkan al-haliful kadhibu, ya, namun sumpah. Dan demikianlah realitanya, jika orang itu berdagang dan dia campuri cara berdagangnya dengan sumpah, maka barangnya cepat habis dan cepat laris. Namun pendapatan dan uang yang didapatkan adalah uang yang tidak berkah. Allah hilangkan keberkahannya. Jika demikian, untuk sumpah yang benar, apalagi sumpah yang palsu. Kemudian yang ketiga adalah, di antara kejahatan lisan adalah bernama dengan Malikul Amlak, raja di raja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhnaul asma, nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang yang menyebut dirinya, baik itu dengan status sebagai nama atau sebagai gelar, bimalikil amlak, dengan raja di raja. Ya, dan perbuatan ini hukumnya haram, sebagaimana kata An-Nawawi di judul bab Sahih Muslim, babu tahrimi tasammi bil malakil amlak, bab haramnya bernama atau bergelar dengan rajanya para raja. Ya, maka hukumnya, kata An-Nawawi, hukumnya adalah haram. Ya, maka nama yang paling Allah benci adalah nama raja yang paling rajanya para raja, raja di raja. Oleh karena itu, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman, nama yang menghundukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nama yang paling benci adalah nama yang menunjukkan kesombongan, kepongahan. Kebalikannya, nama yang paling Allah cintai adalah nama yang menunjukkan kehinaan dan ketundukan dan kepatuhan. Kemudian di antara kejahatan lisan yang lain adalah sabut dahri, mencaci maki waktu, mengumpat waktu, mencela waktu, atau kemudian menisbatkan kejelekan kepada waktu. Ini dia umpat hari tertentu dengan mengatakan ini dasar hari sial, dasar bulan sial, atau kalimat semacam itu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wajal, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak keturunan Adam yaitu manusia menyakitiku. Bentuknya ya sebut dahra, dia mencaci maki waktu. Dan waktu itu boleh jadi hari, boleh jadi jam, boleh jadi menit, boleh jadi pekan, boleh jadi bulan, boleh jadi tahun. Wa ana ad-daharu, dan aku adalah sang pengatur waktu. Demikian maknanya berdasarkan lanjutannya hadis. Biadil amru, karena di tangankulah urusan waktu, uqallibu laila wan nahar, akulah yang membolak-balik malam dan siang. Ya, maka tentu mencaci maki waktu ini dengan kata-kata. Oleh karena itu, ini dimasukkan dalam afatul lisan atau kejahatan-kejahatan yang dihasilkan oleh lidah. Ya. Dan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasannya bahwasannya manusia bisa menyakiti Allah. Manusia bisa menyakiti Allah. Karena Nabi, karena Allah mengatakan yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakitiku. Namun manusia tidak bisa menimpakan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan dua hal ini. Adhiyah atau menyakiti, satu hal yang mungkin dilakukan oleh manusia pada Allah Subhanahu wa taala, namun madarat satu hal yang tidak bisa ditimpakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kejahatan lisan adalah an-niyahah 'alal mayyiti, adalah meratapi orang yang telah meninggal dunia. Dari Mu'atiyah radhiyallahu anha qalat, Mu'atiyah mengatakan, akhadha 'alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'indal bai'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji kepada kami saat kemudian mereka para sahabiyah berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara poin isinya adalah alla nanuha, supaya kami tidak meratap. Fama wafat minna imra'atun, maka dari sekian banyak perempuan yang berbaiat ketika itu dan tidak disebutkan angka pastinya, maka tidak ada yang melaksanakan dan memenuhi di antara mereka, di antara kami, tidak ada yang bisa memenuhi poin tersebut selain 5 perempuan. Yang pertama adalah Ummu Sulaim, yang kedua adalah Ummul Ala, kemudian yang ketiga adalah anak perempuan Abi Sabrah yang merupakan istrinya Mu'ad, kemudian 2 perempuan lain, atau ini rawinya ragu-ragu, anak perempuan Ibnu Sabrah dan istrinya Mu'ad serta perempuan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan terlarangnya meratap atau nauh, menangis yang histeris karena meninggalnya seseorang. Dan hal ini adalah satu hal yang berat bagi wanita. Oleh karena itu, dari sejumlah wanita yang berjanji untuk tidak melakukan hal ini, maka di sini disebutkan hanya 5 orang saja yang bisa konsisten dan melaksanakannya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya para sahabiyah, para sahabat itu tidaklah maksum dari maksiat. Sahabat itu tidaklah maksum dari maksiat dan kesalahan. Individu sahabat tidaklah maksum dari maksiat dan kesalahan. Adapun ijma sahabat, maka itu maksum dari salah. Bahkan ijma kaum muslimin di satu masa itu maksum, terjaga dari kesalahan. Adapun afradus sahabah, adapun person-person para sahabat, maka tidak menutup kemungkinan mereka kalah dengan nafsunya, kalah dengan dirinya, akhirnya terjumus dalam satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka adalah manusia-manusia yang bersih. Oleh karena itu, jika mereka berbuat salah, maka mereka mudah menyadari kalau itu salah dan memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lainnya, itulah bedanya antara para sahabat dan manusia-manusia yang lain. Ya, tentu ini an-nauh, ini adalah menangis histeris, ini tentu dosa lisan, kejahatan dengan lisan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dan Asy'ari adalah nama kabilah di Yaman. Dan di antara kelebihan kabilah Asy'ariyun, kabilah Asy'ari, di samping ada sahabat namanya Abu Malik Al-Asy'ari dan kemudian Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lain, di antara kelebihan mereka, bahasanya perlu diketahui, syariat jabat tangan ketika bertemu itu pada asalnya adalah budaya kabilah Asy'ari yang kemudian Nabi tetapkan sebagai syariat. Maka dia adalah budaya Arab. Jabat tangan ketika berjumpa itu adalah budaya Arab, tepatnya Arab Yaman, tepatnya kabilah Asy'ari. Kemudian Nabi SAW menetapkannya sebagai syariat. Maka setelah Nabi SAW tetapkan sebagai syariat, maka dia bukan lagi budaya Arab. Dulunya budaya Arab, namun ketika telah ditetapkan sebagai syariat, maka itu adalah syariat. Inilah manusia pertama yang punya budaya berjabat tangan malah ketika bertemu. Maka orang-orang yang katanya anti budaya Arab harusnya meninggalkan hal ini. Kalau ketemu dengan temannya, dengan bosnya, dengan kawannya, tidak perlu jabat tangan. Itu budaya Arab Yaman. Tinggalkan hal tersebut jika memang Anda konsisten dengan anti budaya Arab. Itu betul-betul budaya Arab. Namun mereka katakan ini budaya Arab, sesuatu yang tidak dikenal sebagai budaya Arab, yang murni tulen 100% adalah Islam. Ya, kemudian dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un fi ummati, ada empat hal di tengah-tengah umatku, min amril jahiliyah, yang merupakan perilaku khas orang-orang jahiliyah, layatrukunahunna, yang empat hal tersebut ya, tidak ditinggalkan oleh umatku. Dan semua hal yang Nabi sebut sebagai jahiliyah itu tercela. Maka ya, dalam hadis ini Nabi mencela empat hal ini. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan jasa nenek moyang. Ahsab jamak dari hasab, maknanya adalah kelebihan dan kehebatan leluhur. Ya. Maka orang membanggakan nenek moyangnya yang jadi pahlawan, yang jadi pahlawan nasional atau kemudian pejuang kemerdekaan atau yang lain, ya, yang membangun masjid ini ataukah, maka dia menepuk dada dengan ya, dengan kelebihan dan jasa yang dilakukan oleh leluhurnya. Ya, maka menyombongkan diri dengan menyebut-nyebut ya, kelehibatan leluhur, ini satu perilaku jahiliyah dan ini juga kejahatan lisan. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang lain. Dan ini tentu juga mencela, ini kejahatan lisan. Seorang mengatakan dasar wong desa, dasar wong desit, dasar anak petani, dasar orang ini, orang itu, dasar orang Sumatera, dasar dan kalimat-kalimat yang lain ya, maka ini adalah tentu kejahatan lisan dan ini satu hal yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah perilaku khas masyarakat jahiliyah. Kemudian yang ketiga yang mungkin ini tidak ada di tempat kita, al-istisqa bin nujum, menisbatkan hujan itu disebabkan oleh bintang. Kalimat yang mengatakan bahasanya bintang A itulah yang menjadi sebab turunnya hujan. Dan tentu ini juga dengan lisan. Kemudian yang keempat adalah niyahah, meratap ya, dan ini adalah bentuknya, di antara tentu bentuknya telah teriak-teriak, menangis dengan histeris, dan itu adalah kejahatan lisan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahaya meratap. Dengan Nabi katakan an-na'ihah, wanita yang meratap. Idza lam tatub qabla mautiha, jika dia belum bertobat sampai matinya. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan 'alaiha sirbalun, dia memakai kain dari timah cair. Yang dimaksud dengan memakai kain dengan timah cair artinya seluruh badannya akan dituangi timah cair. Wadar undan pakaian min jarbin, dari berupa kudis. Maka bangkit dari kubur dalam keadaan seluruh badannya penuh dengan kudis. Setelah itu dituangi timah cair. Dan ini keadaan dan siksaan saat di mahsyar, manakala bangkit pada hari kiamat sambil menunggu hisab, sambil ngantri hisab, sudah kemudian mendapatkan siksaan semacam itu. Syaratnya melakukan niyahah, kemudian yang kedua belum tobat sampai meninggal dunia. Hal ini menunjukkan jika sudah bertobat, maka ya, jika betul-betul bertobat maka hukuman tersebut tidak ada. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebut perempuan ya, dan ini adalah lil ghalib ya, karena umumnya pelaku niyahah meratap itu adalah perempuan. Dan jika sesuatu itu lil ghalib maka la mafhuma lahu, maka tidak ada mafhumnya, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Oleh karena itu maka seandainya ada laki-laki yang juga melakukan tindakan ini, meratap, nangis melolong-lolong karena kematian, karena mendapatkan musibah berupa kematian, maka keadaannya pun sama dengan perempuan. yang melakukan ratapan. Kemudian waqad waji'a Abu Musa, satu ketika Abu Musa Al-Asy'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, beliau sakit dengan wajaan syadidan, sakit yang berat, fahusya alaihi, dan pingsan karena sakit yang berat tersebut. Dan saat tersebut dan ketika itu kepalanya di pangkuan salah satu istrinya. Dan dalam keadaan pingsan tersebut, beliau tidak pingsan total, beliau masih mendengar suara ratapan istrinya. Falam yastati, maka tentu beliau tidaklah mampu untuk mencegah perbuatan istrinya sedikit pun. Ya, maka istrinya ketika tahu suaminya pingsan, meratap. Ya, melolong-lolong, nangis histeris dan semacam itu. Falam ma'afaqa, maka tatkala sahabat Abu Musa Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sadar dan ciuman, maka beliau mengatakan, aku berlepas diri dari semua orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang meratap. Dan wanita di sini lil ghalib. Hukum ini berlaku untuk wanita dan laki-laki. Cuma umumnya, normalnya, harusnya ya, yang meratap, kalau seandainya ada terjadi perbuatan meratap, perempuanlah pelakunya. Namun kok ternyata ada jumpai ada laki-laki yang berjiwa lemah dan berjiwa seperti jiwa perempuan ya, dan meratap ya, maka seandainya itu terjadi, maka hukumannya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan di antara ekspresi meratap kalau di masa jahiliyah, yang pertama adalah as-saliqah. Ya, di catatan kaki, as-saliqah diambil kata-kata al-salqu, artinya as-sautu syadidu, suara yang sangat keras. Yuridu raf'ahu fil masa'ib, yaitu bersuara yang keras dan lantang ketika terjadi musibah. Maka ketika dia menangis histeris sambil teriak-teriak, menangis histeris dengan teriak-teriak, nah ini bentuk meratap. Karena menangis yang diperbolehkan ketika musibah itu cuma sekedar tetesan air mata. Yang menangis adalah mata tanpa mulut. Mulutnya terkunci, cuma matanya berderai air mata. Itu yang diperbolehkan. Kalau mulutnya ikut terbuka, nah ini yang terlarang. Ini nauh, dan itu adalah bagian dan bentuk dari niyahah, bentuk dari meratap yang merupakan dosa besar. Kemudian al-haliqah, dan wanita yang mengudol, bentuk atau ekspresi meratap yang lain di masa jahiliyah adalah mengundul rambut kepala. Mengundul rambut kepala. Kalau dalam budaya jahiliyah, mengundul rambut kepala itu ekspresi sedih dan ekspresi ratapan. Ya, kalau budaya Indonesia saat ini itu ekspresi gembira karena calonnya di pilkada itu menang, maka gundul. Nah, itu ekspresi gembira. Namun kalau dalam budaya jahiliyah, gundul itu ekspresi sedih, ekspresi ratapan. Kemudian yang ketiga bentuk ekspresi kemudian meratap, bentuk yang ketiga adalah asyakah, ya, adalah merobek-robek kain sendiri. Atau tadi asalku di catatan kaki, ada yang belum selesai kita baca. Yuridu raf'ahu, yang diinginkan adalah bersuara yang lantang, fil masab, ketika musibah, wa indal fadhi'ah, dan ketika terjadi bencana, bil mauti, yaitu bencana kematian, wa yadkhulu fi an-nauh, dan termasuk di dalamnya adalah an-nauh, ya, tangisan histeris yang diikuti dengan teriakan, itu an-nauh. Ya, maka tentu di sini ya, saliqah, yaitu teriak-teriak saat meratap atau saat kemudian ada musibah kematian, nah, maka ini tentu ini adalah karena ini adalah bagian dari niyahah, maka dia adalah bagian dari kejahatan lisan, kejahatan mulut. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukanlah bagian dari kami kaum muslimin, man darabal khududa, orang yang memukuli pipi, wa syaqqal juyubadan, merobek kerah baju, wa da'a bidakwal jahiliyah, dan orang yang berseru dengan seruan jahiliyah." Maka ini diantara bentuk bentuk ratapan yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukuli pipi, kemudian demikian juga merobek kerah baju, kemudian berteriak dengan teriakan jahiliyah, yaitu teriakan yang menunjukkan kehilangan orang yang menjadi tumpuan hidup dan harapan. Dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah yang diucapkan saat ratapan, dicontohkan oleh para ulama adalah ucapan ya jabalah wasanadah, wahai sandaran hidupku, kenapa kau tinggalkan aku? Wal jabalah, wahai laksana gunung pelindungku, kenapa engkau tinggalkan aku sendiri? Itu diucapkan saat saat kemudian terjadi musibah. Maka ini dakwah jahiliyah dan ini niyahah. Kalimat ini niyahah, aku tidak bisa hidup tanpamu, atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka ini ucapan niyahah. Ini ucapan niyahah dan ini tentu kejahatan lisan dan mulut. Ini salah satu makna dari dua makna dakwah jahiliyah. Ya, berkenaan dengan dan bukanlah bagian dari kami kaum muslimin orang yang mengajak pada seruan jahiliyah. Ini ada dua penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang terucap saat meratapi kematian seseorang. Semisal wal jabala wasanada, aku tidak bisa hidup tanpamu, wahai belahan hatiku, wahai, dan kalimat-kalimat semacam itu. Kemudian penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah di sini tidak ada hubungannya dengan ratapan. Maka ini adalah perkara yang lain, memukul pipi, merobek kerah baju, ini bab ratapan. Kemudian demikian juga bukan bagian dari kami kaum muslimin orang yang berseru dengan seruan jahiliyah, yaitu fanatisme kelompok dan golongan. Ini fanatisme kelompok dan golongan. Yang diantara bentuknya di tempat kita adalah fanatisme klub sepak bola. Maka siapa yang tidak mendukung yang kaedah dalam dunia fanatisme, siapa yang tidak bersama kami, maka dia musuh kami. Maka siapa yang tidak mendukung PSIM, maka dia siapa yang tidak mendukung klub ini, maka dia adalah ini, maka dia adalah musuh, maka dia adalah lawan yang harus dimusuhi, harus dicela, harus dihina, harus diejek, atau bahkan harus dibunuh. Maka ini dakwah jahiliyah, orang yang menyeru untuk fanatik kepada kelompok tertentu, boleh jadi kelompok bola, boleh jadi kelompok tersebut adalah kelompok partai. Akhirnya kemudian terjadi adu jotos atau bahkan kemudian bunuh-membunuh gara-gara fanatisme kepartaian, partai politik. Atau kemudian fanatisme ormas atau yang lain. Siapa yang tidak bergabung pada ormas kami, maka dia adalah manusia-manusia yang sesat. Nah, ini dakwah jahiliyah. Siapa yang enggak ngaji kemudian bersama kelompok pengajian kami, maka dia adalah orang minimal menyimpang, untuk bahasa halus untuk mengatakan sesat dan ahlun nar. Maka ini adalah dakwah jahiliyah. Ini dakwah jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man da'a bidakwal jahiliyah, bukanlah bagian dari kami kaum muslimin orang yang mengajak pada fanatik dengan kelompok. fanatik dengan kelompok. Dan ciri orang yang fanatik dengan kelompok, dia akan menjadikan wala wal bara, musuh dan kawan, tolak ukur musuh dan kawan adalah kelompoknya. Tolak ukur musuh dan kawan adalah kelompoknya. Yang kemudian simpatisan kelompoknya berarti kawan, benci dengan kelompoknya berarti musuh. Padahal tolak ukur seorang muslim tentang siapakah kawan dan siapakah musuh adalah Quran dan Sunnah. Siapa yang membela Quran dan Sunnah adalah saudara kita dan kawan kita. Siapa yang menentang, mengejek, mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang Nabi ajarkan, maka dia adalah orang yang berhak untuk dimusuhi sesuai dengan kadar penyimpangannya. Dan di antara ciri fanatisme dan fanatisme golongan adalah membatasi kebenaran hanya ada pada kelompoknya. Apa yang ada dalam kelompoknya maka dijamin 100% adalah kebenaran. Apa yang kemudian di luar kelompoknya maka itu cukup tidak ada pada kelompoknya dianggap sebagai tolak ukur kesalahan. Dan ciri khas orang yang fanatik dengan kelompoknya dan golongannya, ketika orang di luar kelompoknya itu melakukan kesalahan, dengan tergopoh-gopoh, dengan cepat dia mengatakan itu satu hal yang salah, itu satu hal yang keliru. Namun begitu itu pelakunya adalah kawannya sendiri, maka dia akan kemudian mungkin dia begini, begitu, begitu, begitu. Dia akan carikan 1000 alasan untuk membela kelompok temannya. Padahal perbuatan orang itu sama dengan perbuatan orang ini. Nah, karena itu ini kawan maka dicari-cari alasannya. Karena itu bukan tidak satu kelompok, satu grup, maka dengan mudah dia katakan oh itu keliru, itu salah. Kemudian di antara kejahatan lisan yang selanjutnya adalah an-najsu. An-najsu adalah pura-pura menawar padahal tidak berminat untuk membeli, dan ini tentu dilakukan oleh lisan. Ini tentu dilakukan oleh lisan. Maka ini kejahatan lisan. Dan ini beda antara baik muzayyadah, baik muzayyadah jual beli lelang, dan najis. Bedanya adalah dalam najis orangnya memang tidak berminat untuk beli. Boleh jadi iseng atau yang lainnya. Ya, atau untuk merugikan pembeli atau untuk menguntungkan penjual atau cuma iseng dan main-main. Dan boleh jadi itu dia melakukan hal tersebut dengan adanya kong kaling kong dan kesepakatan dengan penjual ataupun tidak. Adapun baik muzayyadah yang ini diperbolehkan, syaratnya semua pesertanya harus minat untuk membeli. Kalau namanya jual beli lelang namun ada yang cuma bohong-bohongan, maka itu najis. Namanya jual beli lelang namun ada yang ikut cuma bohong-bohongan, maka itu najis. Maka yang jadi tolak ukur adalah realitanya. Ya, jika memang berniat untuk membeli, maka itu baik muzayyadah, jual beli lelang yang diperbolehkan. Dan jika cuma untuk bohong-bohongan, tidak serius dan tidak dan asalnya tidak minat, maka ini najis, yang ini satu hal yang dilarang dalam Islam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqqau arukbana." Janganlah kalian menyambut rukban. Janganlah kalian menyongsong rukban. Rukban adalah rombongan orang yang berasal dari luar daerah. Berasal dari luar daerah membawa barang, boleh jadi dari kampung atau dari yang lain. Yang jelas dia bukan orang situ, bukan orang sini datang. Maka sebelum dia sampai ke pasar, kemudian disongsong, disambut, kemudian diborong. Maka ini satu hal yang Nabi larang. Dan ini terlarang manakala rombongan ini tidak tahu harga setempat. Namun kalau mereka rombongan sudah tahu harganya sehingga dia tidak bisa ditipu dan dikecoh oleh orang yang menyongsong, maka menyongsongnya hukumnya tidak mengapa. Menyongsongnya hukumnya tidak mengapa. Maka illah dalam masalah ini adalah ada ma'rifati as'ari suq, tidak tahu harga pasar di daerah ini. Dia orang pelosok, ini kota, dia datang sebelum sampai pasar, sebelum tahu harga, kemudian kita cegat, kemudian kita borong, kita beli semua dengan memanfaatkan kepolosannya. Dan dia merasa kalau itu merasa kemudian itu beruntung, sudah untung, kemudian dia lepas. Maka yang jadi illah itu tidak tahu harga pasar. Kalau dia sudah tahu harga pasar, kan sudah langganan bolak-balik ke situ, maka tidak masalah. Dan kenapa hal ini terlarang? Hanya karena dalam kaidah Islam, kepentingan umum, manfaat untuk banyak orang lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ketika talaki rukban itu diperbolehkan, siapa yang diuntungkan? Pertama pemborong, pembeli, satu orang. Dan penjual, penjual ini untung. Dia modalnya di kampung cuma sekian, ini dibeli sekian, dia sudah sangat untung. Ini juga untung. Lalu kenapa dilarang? Karena dengan perbuatan ini harusnya orang kota atau daerah tersebut bisa menerima, bisa mendapatkan harga murah ketika di pasar. Maka yang dapat bukan hanya satu orang, semuanya dapat harga murah, banyak orang yang dapat. Maka gara-gara diborong, akhirnya yang dapat murah cuma satu saja, dan yang dapat untung cuma dua pihak saja. Maka manfaat untuk banyak orang harus lebih diutamakan daripada manfaat yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Walaya bi'ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian menjual atas jualan yang lain. Baik di sini bisa maknanya menjual, bisa maknanya membeli. Maka Nabi larang untuk menjual atas jualan orang lain. Maknanya, maksudnya adalah kita ketika telah terjadi transaksi jual beli, kemudian kita datang kepada pembeli dan kita kompori dia supaya membatalkan transaksinya. Supaya dia membatalkan transaksinya. Sudah, kamu batalkan saja transaksimu, beli saja barang dariku, ini lebih murah atau ini lebih bagus dengan harga yang sama. Maka ini menjual atas jualan orang lain. Termasuk di dalamnya adalah membeli atas pembelian orang lain. Ini kalau ini kita datangi penjual, kita provokasi, kita kompor-kompori, batalkan jual belimu, saya saja yang beli. Saya akan beli dengan harga yang lebih mahal. Kamu terlalu murah kalau segitu. Maka ini membeli atas belian orang lain. Dua-duanya satu hal yang terlarang. Dua-duanya adalah satu hal yang terlarang. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah merebut karyawan orang lain. Termasuk dalam walabai'i ba'dikum ala bai'i ba'din, itu menyerobot karyawan orang lain. Ada karyawan boleh jadi koki satu restoran dan diprovokasi, kamu berapa sih gajimu di situ? Oh sekian. Udahlah ikut saya saja, tak kasih gaji yang lebih gede. Kamu ikut, kamu pindah ke restoran saya, tak kasih dengan lebih kecil. Berapa di situ sebulan? Oh, 2 juta. Nah, sama saya 3 juta. Nah. Ya, kamu batalkan sana kesepakatanmu, kontrak kerjamu dengan ini, kemudian kamu pindah ke saya. Ini juga satu hal yang hukumnya haram. Termasuk dalam hal ini. Termasuk dalam hadis wala yabi ba'dikum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Membatalkan penjualan orang lain, kontrak kerja orang lain, supaya kemudian pindah untuk menguntungkan dirinya. Atau kemudian ada seorang dosen, wah, kamu ngajar di situ berapa? Udahlah, sekian. Wah, terlalu kecil itu. Kamu terlalu orang pintar kayak gitu kok dihargai murah. Dah, ke tempat saya aja. Kamu resign sana. Nah, resign, pindah ke tempat saya. gajinya lebih, lebih besar. Maka tindakan ini satu hal yang hukumnya haram. Ini termasuk dalam balayabi ba'dukum bai'a ba'din. Kemudian wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najis. Pura-pura menawar, namun tidak ada niat untuk membeli. Boleh jadi ini iseng, boleh jadi tujuannya adalah untuk merugikan pembeli karena dia tidak suka dengan calon pembeli atau mau menguntungkan penjual. Boleh jadi itu berdasarkan kesepakatan dengan penjual atau tanpa kesepakatan, suka rela. Cuma ide kreatif dirinya saja. Ini kok kemudian tawar-menawarnya alot, saya tak masuk supaya cepat selesai. Bosan melihat sejak tadi kok tawar menawar. Maka kemudian dia melakukan najis. Kemudian wala yabi hadirun libadin, janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Dia kemudian ada orang desa datang, kemudian sebelum sampai pasar, kemudian kalau tadi diborong, kalau ini dijualkan, dah antum duduk di sini aja santai, saya tak yang jualkan. Saya tahu harga pasar. Saya tahu harga pasar. Anda enggak tahu harga pasar. Saya bantu Anda. Anda istirahat saja di sini, saya yang tak bawa ke pasar, nanti saya yang jualkan dengan standar harga pasar. Maka ini terlarang karena yang mendapatkan keuntungan manfaat segelintir orang. Kalau ini kemudian dia jual ke pasar, kemudian dia jual murah, maka yang dapat manfaat, yang menikmati manfaat berupa barang yang bagus dengan harga murah banyak orang. Kalau ini tidak jadi, yang dapat untung ini pemilik barang sama ini dapat upah jualkan dengan kemudian harganya harga standar. Padahal kalau orang desa ini datang ke kota, maka semula yang itu harganya sekian, 10.000 bisa kemudian terjual, masyarakat menikmati dengan harga 8.000 atau 7.000 atau bahkan 5.000. Jadi ini manfaat untuk banyak orang. Maka ini terlarang karena hal yang manfaatnya untuk banyak orang harusnya lebih diutamakan daripada yang hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.